move on. Kok move on sih? Move on. Eh, ya apa sih? Move on. Itu move on. Apa? Loh, sayang, kalau lagunya NDX itu namanya move on, bukan move on. Salah mancek, gak salah paham ya. Ya, keluasa. Lagu selanjutnya, permintaan dari Hartono, ya. Prapatan. Iya toh? Ayo maju loh tapi. Konco mesra, ayo konco mesra, konco mesra. Sing duwe konco mesra, ya. Duwe konco mesra ora? Entah sawang sorote mripatmu cari ku ngerti ora ati sliramu nanging anane mung se wates konco padha rawanini ngungkap ke tresno yen ku pandang gemerlap yo mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi konco mesra mergo kepandem. Aku nalik